Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan pembelian properti untuk pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi dan bersaing dengan negara tetangga. Saat ini asing hanya diberikan hak pakai 25 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 25 tahun lagi. Diperlukannya perpanjangan seperti ini tidak memberikan kepastian kepada investor. Sebagai contoh, di Singapura, asing diberikan kepemilikan langsung selama 99 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda soal aturan kepemilikan asing ini? Kalau kita sudah berharap lama, kita sudah berusaha, ini kan PP-nya sudah ada, PP41, cuman 25 tahun. Nah, kita pengen bisa dari 70 tahun. Kan PP41 sudah ada, sekaligus dengan 70 tahun, tidak 25 tahun, terus nanti diperpanjang 25, diperpanjang 20, gitu. Tapi sekaligus di 70. Nah, otomatis kalau langsung dengan 70 tahun, pendapatan negara tidak besar. Terus PPNBM-nya diperbesar, misalnya 40%. Sehingga kita bisa mendapatkan benefit dari situ. Itu kita sudah ajukan lama, tapi belum disetujui. Ya, kita tetap berharap itu bisa dilaksanakan. Karena supaya tidak nanti tumbang tindih dan kita ketinggalan. Karena di tahun 2015 kan sudah perdagangan bebas ASEAN. Nah, kalau kita tidak siap dengan regulasinya, nanti kita bisa diketawain. Benefit seperti apa yang akan dirasakan, Pak, jika aturan pembelian properti oleh pihak asing ini diperlonggar? Ya, ini kan untuk kelas menengah ke atas yang vertical housing, apartemen, nggak ada untuk landing. Dan itu di daerah-daerah tertentu, bukan di seluruh Indonesia. Di Jakarta, di Batam, yang daerah-daerah yang bersinggungan. Tidak banyak, 8 kota lebih. Kita ingin menjemputkan supaya lebih menarik banding asing daripada mereka sekarang melakukan transaksi di bawah tangan dan sebagainya. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.